Jabir dan Abdullah, Jabir dan ayahnya, mereka itu termasuk min akabiri sahabat, termasuk tokoh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya Jabir meninggal dalam peperangan Uhud. Meninggal di dalam peperangan Uhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada putranya, yaitu Jabir, "Aib bunayya alla ubashiruka anna Allah azza wa jal ahya abaka." Faqala tamanna. Faqala atamanna ya Rabb an tu'ida ruhi wa taruddani ila dunya hatta ubtala marratan ukhra. Pernah Nabi berkata kepada sahabat Jabir, "Ketahuilah, aku beri kabar gembira kamu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan ayah." Ya, Nabi mengatakan, bagaimana kalau Allah menghidupkan ayahmu kembali? Atau apa yang kamu inginkan? Akhirnya sahabat Jabir mengatakan, "Atamanna ya Rabb an tu'idani ruhi an tu'ida ruhi wa taruddani ila dunya hatta ubtala maratan ukhra." Sahabat Jabir melihat ayahnya meninggal di dalam peperangan Uhud. Lalu Nabi mengatakan kepada Jabir, "Jika misal Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali ayahmu atau semisal ayahmu, apa yang kamu angan-angani? Apa yang kamu ingini?" Katanya sahabat Jabir, "Aku ingin Allah mengembalikan rohku ke dunia, kemudian aku berperang lagi, berjihad di jalan Allah sehingga aku terbunuh lagi." Jadi ingin hidup kembali untuk berjihad dan meninggal di dalam jihad lagi. Kenapa mereka sampai seperti itu? Karena mereka mengetahui keistimewaan, keutamaan. Karena itu orang yang sudah mati banyak menyesal, karena terbuka untuk mereka sudah segalanya. Kita yang hidup ini tertutup, Mas. Tertutup keistimewaan sholat, keistimewaan bacaan Al-Quran, keistimewaan mencari ilmu, keistimewaan-keistimewaan ibadah dan ketaatan masih tertutup. Karena itu kadang kita semangat, kadang kita malas. Kalau misalnya kita tahu, terbuka buat kita, gak ada malas. Gak akan ada malas. Gak akan juga ada rintangan. Pasti akan kita datang. Mau hujan, mau apapun yang menghalangi, gak akan mungkin kita mundur. Kita akan maju kalau kita tahu. Tapi karena kita tertutup, gak tahu keistimewaan, keutamaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap ibadah, ketaatan dan kebaikan. Karena itu beberapa kali para ulama, rasul misalkan, jikalau itu sering kali majelis ilmu. Lau anna tawaba majelis ilmi badalin nas laktatalu alaih. Dalam riwayat yang lain, latarakudhi imaratin imarata wasukin suka. Kalau misalnya pahala, balasan orang yang menghadiri majelis ilmu itu terlihat, jika balasannya itu terlihat, keistimewaan keutamaannya terlihat, niscaya orang akan mendatanginya sekalipun saling bunuh membunuh untuk mendapatkan itu. Sesuatu rebutan itu kan, kita kadang nggak menghiraukan ngurus orang, nggak mau ngelihat orang, ada orang keinjak atau ada orang kesikut nggak ngurus kita. Itu permisalan yang dimisalkan. Sama dengan bulan Ramadan, Rasulullah mengatakan apa? Lau ya'lamun nas ma fi Ramadan la tamannau kulla sanatin Ramadan. Kalau orang-orang itu mengetahui keistimewaan, keutamaan yang ada di bulan Ramadan, niscaya mereka menginginkan Ramadan itu setahun. Tapi kan kita gak kelihatan, kita gak tahu. Karena itu kadang males, kadang semangat, kadang rajin, kadang ninggalkan. Kalau enggak, gak mungkin ninggalkan. Loro-loro tetap. Kan itu para sahabat itu, sekalipun sakit, kalau perang, bahkan di dalam beberapa riwayat itu ada sahabat yang sudah gak bisa jalan lagi. Setelah peperangan, sudah kaku, ibaratnya sudah lumpuh. Kalau jalan itu merayap, gak mampu berdiri. Merayap, setelah pulang dari peperangan ada peperangan lagi. Ikut, dicegah sama Rasulullah. Kenapa? Sudah bukan orang yang wajib. Ditanya sahabat Jabir oleh Rasulullah, apa yang kamu harapkan, apa yang kamu inginkan? Ya dikembalikan rohku, kemudian aku berperang, meninggal dalam peperangan lain. Katanya Rasulullah, inni ghadaitu annahum ilaiha la yurja'u. Allah telah memastikan bahwasanya orang yang mati itu tidak akan hidup kembali. Itu sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayahnya Jabir Abdullah ini punya utang, meninggal, ninggal utang, punya kebun. Jadi ayahnya Jabir ini meninggal punya utang, tapi ninggalkan untuk keturunannya. Nah, warisan itu tidak boleh dibagi kecuali setelah apa? Setelah hak-hak kewajibannya itu dijalankan. Misalnya punya utang dibayar, kalau disimpani, bukan dibagi mati, gitu dibagi. Itu kan bapak sendiri utang. Awak dhewe kan tidak perlu utang. Enggak. Ketika bapak meninggal atau ibu meninggal, di hartanya itu ada haknya yang harus dikeluarkan. Kewajibannya ayah atau kewajibannya ibu yang harus dikeluarkan. Karena itu kalau kita hidup ini ya, kalau orang rumah gak tahu ya, atau mereka takut lupa, setiap mau tidur itu disunahkan nulis wasiat. Aduh, sampai itu orang-orang teko nagih, ono buktine, ndi buktine? Lho. Bener. Kita bebas, tapi sana bapak sing utang. Kesiksa terus akhirnya. Dituntut terus akhirnya nanti, bukan hanya di kuburannya, di akhirat juga seperti itu. Karena itu disunahkan nulis wasiat. Supaya apa? Barangkali ada utang-utang yang tidak diketahui oleh keluarganya itu setelah meninggalnya itu ada yang menyampaikan. Siapa? Misalnya orang tuanya, oh tiba-tiba bapak bedwe utang. Jadi biar tidak ada keributan, ya bayaran utangnya disi. Jangan dibagi warisannya, utangnya ini harus dibayar dulu. Baru sisanya nanti dibagi. Lentek, ya wis, duduk rezeki berarti. Kalau habis misalnya, utangnya wake, entek, apa misalnya. Iki didol payu gembel utang tok. Lho terus ya wis, masa lama, ndak itu bagian apa-apa. Enggak ada sahabat Abdullah ini, ayahnya Jabir punya utang, tapi punya kebun. Akhirnya Jabir membayar. Membayar kepada orang yang punya utang ini dengan seluruh buah yang ada di kebun itu. Enggak diterima sama mereka. Enggak diterima. Dan enggak mau ditunda. Enggak mau ditunda lagi. Ya wis saat ini saya kudu. Enggak gelem kok, enggak gelem meneh, enggak gelem ben. Saat itu juga. Lah, buah yang ada enggak cukup untuk melunasi utangnya. Buah yang ada tidak cukup untuk melunasi utang. Jadi kalau buahnya tadi itu dijual, enggak cukup uangnya untuk melunasi utangnya. Masih ada sisanya. Sudah datang kepada Nabi, sahabat Jabir menceritakan yang terjadi. Lalu Nabi memerintahkan untuk memotongnya. Pohon-pohonnya itu diperintahkan untuk potong atau buah-buahnya. Akhirnya setelah dipotong, ditempati, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk dibawa dan ditimbang. Ditimbang, dijual, subhanallah, lebih. Lebih beberapa son. Lebih bisa dimakan dan dibagikan kepada ahli warisnya. Utangnya lunas. Dalam riwayat, setelah dipotong, itu tumbuh seperti yang dipotong. Hasilnya itu lebih banyak atau hasilnya sama dengan yang dipotong. Lah mereka yang ngutangi ini orang Yahudi. Yang ngutangi itu orang Yahudi. Kaget, heran. Kok bisa seperti itu? Akhirnya Nabi memintakan ampun untuk Jabir di satu malam dengan 27 kali ya, untuk melunasi hutangnya ayahnya. Ayah Jabir mengatakan, "Fagala ya Jabir qadaita dain abika ghafarallahu lak." Doanya Nabi, "Ya Jabir, kamu telah melunasi hutangnya ayahmu, mudah-mudahan Allah mengampuni." Dan didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah sahabat Jabir ini di akhir usianya buta. Di akhir usianya buta. Meninggal di Madinah tahun 73 atau tahun 78, usianya kurang lebih 94 tahun. Nah, yang menyolati, yang menjadi imam sholatnya, putranya Sina Uthman bin Affan, namanya Aban. Aban bin Uthman bin Affan. Nah, sahabat Jabir ini termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Seperti sahabat Abu Hurairah. Banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, sehingga diceritakan, diriwayatkan 1540 hadis. 1540 hadis. Di antaranya hadis ini. Ini anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seseorang itu siapa? Ada perbedaan. Ada yang mengatakan seseorang itu Nu'man bin Gaugal. Seseorang yang tanya kepada Nabi itu adalah Nu'man bin Gaugal, termasuk sahabat Nabi yang ikut peperangan Badar. Meninggal di Uhud. Ikut perang Badar tapi meninggalnya di peperangan Uhud. Lah, saat itu beliau ngomong kepada Nabi, "Aksamtu 'alaika rabbil 'izzah la taghibu syams hatta ata'a bi 'ajzi hadhihi qudratul jannah." Di saat peperangan Uhud, Nu'man bin Gaugal ini mengatakan, "Aku bersumpah demi Tuhan, demi Allah, tidak terbenam matahari kecuali aku mengatakan bahwasanya seseorang itu adalah Nu'man bin Gaukal. Lalu Nu'man bertanya kepada Rasulullah, berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aita ila salaitu salawat khamas maktubat. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku hanya salat 5 waktu yang aku kerjakan, hanya salat 5 waktu, tidak ada sunnahnya, baik rawatib, qabliyah, ba'diyah, atau salat sunnah yang lainnya seperti duha, witir, qiyamulail, dan yang lain sebagainya, cuma salat 5 waktu tok. Wasumtu Ramadan, dan puasa Ramadan, ini hanya salat 5 waktu dan hanya puasa Ramadan, tidak puasa sunnah Senin Kemis atau puasa sunnah Arafah, Tasu'a, Asyura, dan yang lain sebagainya, hanya Ramadan. Wa ahlaltul halal, dan aku melakukan yang benar-benar halal, melakukan, mengerjakan, memakan, meminum, mengambil yang benar-benar halal. Wa haramtul haram, dan aku benar-benar menghindar, menjauh dari yang haram. Walam azid ala dzalika syai'an, aku tidak menambah sedikit pun dari yang lainnya. Adkhulul jannah, apakah aku bisa masuk surga? Jadi mengerjakan salat 5 waktu, puasa Ramadan, yang diambil, yang dimakan, yang diminum, yang dipakai halal, yang haram dijauhi. Apakah aku bisa masuk surga? Ini di dalam hadis ini disebutkan kewajibannya hanya 2. Salat 5 waktu, puasa Ramadan. Haji, zakat enggak disebutkan. Ada yang mengatakan karena belum datang kewajiban haji. Belum datang kewajiban haji. Ada yang mengatakan seperti itu karena itu enggak disebutkan haji dan zakat. Atau ada yang mengatakan ketika beliau ngomong ke Nabi, menyampaikan kepada Nabi, dia bukan orang yang termasuk berhak zakat. Bukan orang yang termasuk berhak zakat. Lah, hanya melakukan yang wajib, yaitu sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Saat itu, kalau sekarang ya plus zakatnya dan hajinya. Yang haram dijauhi, dihindari, yang halal diambil, dipakai, diminum, dan yang lain sebagainya. Apakah bisa masuk surga? Rasulullah menjawab, kala na'am, iya. Sekali lagi, seperti yang sudah pernah kita bahas, bahwasannya kewajiban, bila kita lakukan, kita jalankan, hanya kewajiban, itu sudah bisa membuat kita masuk surga. Karena dengan kewajiban itu kita bisa meraih rahmatnya Allah. Dengan rahmat kita masuk surga. Tapi harus kita ketahui, masuk surga, kata-kata masuk surga itu bukan berarti surga yang paling nikmat. Ya surga, pokoknya surga. Melbu surga, ya melbu surga. Tapi jangan pernah kita menginginkan, loh kok di melbu surga, sing paling cili, sing paling elek, sing paling rendah. Nah, kalau kita modalnya pas-pasan, katanya jauh surga sing paling api, ya itu kan di. Dari mana bisa kita dapatkan? Gak mungkin dan gak akan. Ya harus ada yang lainnya. Lah masa orang yang hanya melakukan itu sama dengan orang yang melakukan kesunahan dan yang lain sebagai biola yang bodoh, ya harus melakukan si wajib itu aja. Gak usah sunah-sunah. Sama akhirnya. Lah kita bisa masuk surga dengan melakukan kewajiban. Dan intinya, pokoknya kalau kita meninggal dalam keadaan iman, itu bisa masuk surga. Meninggal dalam keadaan iman dan Islam bisa masuk surga. Sekarang sekalipun misalnya di dalam perjalanan hidupnya melakukan beberapa kemaksiatan, beberapa macam kemaksiatan, sedikit ataupun banyak bisa masuk surga. Yang penting meninggal dalam keadaan Islam dan iman. Tapi kalau meninggal dalam keadaan tidak beriman, keluar dari Islam, ya tidak akan mungkin pernah masuk surga. Tidak akan. Lah, kalau anak kecil ini sudah langsung, kalau dia meninggal, anak kecil yang belum baligh meninggal, atau orang dewasa meninggal karena gila, tapi dia sebelum gilanya mulai sebelum baligh, ini langsung otomatis surga sudah, karena nggak ada di akhirat itu orang gendeng dah orang, nah, nggak ada orang gila, orang stres nggak ada. Jadi kalau misalnya anak kecil meninggal belum baligh surga, orang dewasa meninggal karena gila tapi gilanya itu sejak sebelum baligh, nah, surga. Nah, begitu juga orang yang benar-benar bertobat, dulu ahli maksiat A, maksiat B dan yang lain,